Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada bab yang kelima, yaitu bab tentang wudu. Telah kita bahas hukum dari wudu, kemudian dalil tentang wajibnya wudu, dan juga syarat sahnya amalan wudu tersebut. Kemudian kita memasuki pembahasan yang keempat, yaitu tentang furudul wudu, yaitu rukun-rukun dari wudu. Rukun-rukun dari wudu atau kewajiban-kewajiban yang harus terlaksana ketika seseorang berwudu. Yang pertama, yaitu ada enam. Yang pertama, ghuslul wajhi bikamilihi. Liqaulihi ta'ala, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Membasuh wajah secara sempurna. Bikamilihi, secara sempurna. Berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Maidah yang ke-6, idza kuntum, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Dan termasuk di dalamnya adalah al-madmadah wal istinsyak, yaitu kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa demikian? Kenapa al-madmadah, kumur-kumur, dan juga al-istinsyak masuk bagian di dalam membasuh wajah, padahal tidak disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi? 6 disebutkan li'annal fam wal anf minal wajhi, dikarenakan mulut dan hidung termasuk bagian dari wajah. Pada kajian sebelumnya telah kita sebutkan definisi wajah dan juga batasan-batasan yang harus kita basuh ketika berwudu. Dijelaskan oleh para ulama, al-wajhu, makna wajah atau definisi dari wajah adalah ma tahsulu bihil muwajaha, yang tampak kalau kita berhadapan. Yang tampak kalau kita berhadapan, ma tahsulu bihi al-muwajaha. Lebih rincinya batasannya adalah yaitu min manabiti sya'ril mu'tad, panjangnya adalah mulai dari tumbuh rambut yang normal. Barakallahu fikum, dari ubun-ubun ini permulaan tumbuh rambut. Barakallahu fikum, yang standar. Nah, yang kita inginkan di sini adalah yang standar. Nah, wailah di sana, barakallahu fikum, beberapa orang yang rambutnya agak mundur ke belakang, atau bahkan karena modelnya atau tipenya orang yang berbanyak bulunya, bahkan sampai ke jidat-jidatnya pun tumbuh rambut. Yang seperti ini tidak masuk di dalam ukuran. Barakallahu fikum, maka dia harus memperkirakan yang standar itu bagaimana? Yaitu min mana biti sya'ril mu'tad. Seperti mayoritas kita yang hadir di sini insyaallah, barakallahu fikum, standar. Nah, dimulai dari awal tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Sampai ke dagu. Min mana biti sya'ril mu'tad, sampai ke dagu. Nanti akan kita bahas bagaimana kalau seandainya dia seseorang yang berlihyah, memiliki jenggot yang lebat. Adapun lebarnya adalah minal uzun ilal uzun, mulai dari kuping kanan sampai ke kuping kiri. Nah, dari kuping kanan sampai ke kuping kiri. Nah, Ini batasan yang harus kita basuh ketika berwudu. Nah, min mana bitisya'ril mu'tad ila dzikn. Mulai dari awal tumbuhnya rambut yang standar sampai ke dagu, kemudian lebarnya dari kuping kanan sampai ke kuping kiri. Nah, barakallahu fikum. Inilah yang kita dapati ketika kita berhadapan dengan teman kita atau saudara kita. Lalu bagaimana kalau seandainya dia adalah sahibul lihyah, memiliki jenggot? Bagaimana tata cara wudu dia ketika dia membasuh wajah? Jenggot itu ada dua. Naam. Al-kathifah wal-khafifah. Al-kathifah wal-khafifah. Apa itu al-kathifah? Dan apa pula itu al-khafifah? Jadi jenggot itu ada dua, al-khafifah dan al-kathifah. Khafifah ini yang al-kathifah itu yang lebat. Adapun al-khafifah itu yang tidak lebat. Bagaimana definisinya? Fal-khafifah hiya allati la tasturu al-bashara. Al-khafifah, jenggot yang tipis, itu yang tidak sampai menutupi kulit. Nah, di sela-sela jenggotnya masih kelihatan kulitnya. Ini al-khafifah. Nah, seperti Pak Jun ini al-khafifah insyaallah. Nah, adapun al-kathifah, nah, al-kathifah barakallahu fikum, yang menutupi kulit. Hiya allati tasturu al-basharah, yang menutupi kulit. Nah, contohnya, nah, antum bisa lihat langsung praktek. Nah, barakallahu fikum, yang menutupi kulit. Nah, yang menutupi kulit. Bagaimana cara membasuh wajah yang ditumbuhi jenggot al-khafifah dan juga al-kathifah? Adapun kalau seandainya jenggotnya itu khafifah, itu tipis, nah, barakallahu fikum, maka harus dibasuh sampai ke kulit-kulit nam yang tumbuh jenggot padanya. Maka harus betul-betul hati-hati sampai kulit nam di dagu ini terbasuh dan tersentuh air. Nah, adapun al-kathifah yang jenggotnya itu lebat, nam sebagaimana jenggotnya atau lihyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana lihyatuhu tamla'u sadrah. Lihyah beliau itu atau jenggot beliau itu memenuhi dada beliau. Barakallahu fikum. Lebat dan panjang. Bagaimana cara membasuhnya? Maka wajib dibasuh permukaan jenggotnya. Kalau seandainya jenggotnya itu al-kathifah, tebal atau lebat. Nah, sampai-sampai menutupi kulit, tidak kelihatan kulitnya. Nah, maka yang dibasuh, dia membasuh wajahnya sampai permukaan jenggotnya. Nah, bagian depan dia membasuh permukaannya sampai ke permukaannya. Barakallahu fikum. Sampai ke bawah. Nah, karena itu bagian dari wajah. Barakallahu fikum. Beda dengan rambut. Kalau seandainya rambutnya gondrong, gak harus diusap sampai ke ujung-ujung rambutnya. Barakallahu fikum. Karena keluar dari definisi ar-ra'as. Ar-ra'as. Wamsahu biru'usikum. Ru'us itu jamak. Mufradnya apa? Ra'sun. Nah, ar-ra'as. Karena secara bahasa ar-ra'as, barakallahu fikum, minat tara'us, maknanya adalah al-ulu. Al-ulu, berada di atas. Nah, berada di atas. Berarti kalau seandainya rambutnya itu panjang, nah, sudah keluar dari kata kategori ar-ra'as. Sudah keluar dari kata ar-ra'as karena sudah berada di bawah. bukan di atas lagi. Beda dengan jenggot, walaupun nam panjang sampai ke dada, tahsulu bihi al-muwajah. Nah, kelihatan dan tampak kalau seandainya kita berhadapan. Mafhum perbedaannya. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, nam menurut pendapat yang kuat insyaallah, bahwa apabila dia memiliki lihya al-kathifah, jenggot yang lebat, tebal, maka wajib dibasuh sampai ke permukaan saja, enggak perlu sampai ke dalam-dalam. Permukaannya saja yang tampak di depan, sampai ke bawah. Nah, barakallahu fikum. Beda dengan rambut, maka cukup dia mengusap sampai batasan asy'aru al-mu'tad, terakhir tumbuhnya rambut. Nah, insyaallah akan kita bahas pada pembahasan mengusap rambut atau mengusap kepala. Nah, kemudian termasuk diantara pembahasan membasuh wajah adalah takhlilul lihyah, yaitu menyela-nyela al-lihyah ketika berwudu, menyela-nyela jenggot apabila jenggotnya katsifah. Adapun al-khafifah enggak perlu dan tidak diharuskan, karena dia al-khafifah sudah diwajibkan untuk membasuh sampai ke permukaan tumbuhnya jenggotnya. Yang kita bahas di sini adalah ma law kanat lihyatuhu kathifatan, kalau seandainya lihyahnya atau jenggotnya itu lebat atau tebal, maka wajib atau disunahkan baginya untuk menyela-nyela. Nah, barakallahu fikum, disunahkan barakallahu fikum untuk disela dengan air. Akan kita sebutkan tata caranya atau kaifiahnya. Barakallahu fikum, disunnahkan. Ada dua tata cara disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Al-ula, tata cara yang pertama adalah an ya'khudha kaffan min ma'in wa yaj'alahu tahtaha wa ya'rukaha hatta tatakhallala bihi. Yaitu dia mengambil air, nah, satu telapak tangan ini, kemudian dia taruh di bawah jenggotnya, kemudian dia gosok-gosokkan, kemudian dia sela-sela. Barakallahu fikum. Ini tata cara yang pertama. Adapun tata cara yang kedua adalah, tata cara yang pertama tadi dia mengambil air satu telapak tangan, kemudian dia taruh ke bawah, kemudian dia gosokkan, kemudian dia sela-sela setelah itu pakai jari. Kemudian tata cara yang kedua adalah an ya'khudha kaffan min ma'in, yaitu dia mengambil air satu telapak tangan, wa yukhallilaha bi asabi'ihi kal mushti. Nah, mengambil air satu genggam, kemudian langsung dia sela-sela. Nah, dia sisir pakai tangan jenggotnya. Dia sisir, dia sela-sela pakai jarinya. Barakallahu fikum. Ini cara yang kedua. Dua-duanya boleh dan disebutkan oleh para ulama. Adapun dalil tentang hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu fil wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela lihyahnya, jenggotnya ketika berwudu. Nah, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Nah, diperselisihkan hukum hadis ini oleh para ulama. Banyak di antara ulama yang mendhaifkannya. Barakallahu fikum. Namun hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ketika Nam beliau ditanya tentang derajat hadis ini. Faqala huwa hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Sudah kita kenal dan kita sebutkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari di dalam beliau dikenal dengan latiful ibarah. Ungkapan beliau itu sangat lunak dan sangat lembut. Nah, kalau seandainya beliau mengatakan tentang seorang rawi atrukuhu, saya meninggalkan periwayatannya, itu sudah jarah yang sangat luar biasa. Nah, sudah jarah. Nah, barakallahu fikum, jarah yang sangat luar biasa. Sehingga mungkin kalau ulama al-muhaddits yang lainnya mengatakan bisa jadi dengan lafaz matruk atau sadidud dha'af, sangat lemah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu beliau ini latiful ibarah. Nah, sangat irit dia mengeluarkan ibarah, ungkapan-ungkapan di dalam menyebutkan rijalul hadits dan juga kedudukan hadits. Fal Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau adalah seorang imam, barakallahu fikum, jarh wa ta'dil, terkhusus dalam bidang hadis, bahkan digelari oleh para ulama Amirul Mukminin fil hadis, pemimpinnya para ulama di dalam al hadis. Tentang barakallahu fikum kuatnya hafalan beliau pernah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga para imam yang lainnya. Suatu ketika beliau datang ke negeri Baghdad, yang mana para ulama dan juga para tullabul hadis sudah mendengar sepak terjang dari Al-Imam Al-Bukhari, baik yang sudah pernah bertemu dengan beliau ataupun yang belum pernah bertemu dengan beliau. Akhirnya ketika tersiar berita bahwa beliau datang ke negeri Baghdad, maka ulama al-muhaddits, ulama al-hadits, ahli al-hadits di negeri Baghdad ketika itu berkumpul ingin membuktikan barakallahu fikum berita yang sampai kepada mereka tentang keilmuan dan kekuatan hafalan dari Al-Imam Al-Bukhari. Akhirnya mereka berkumpul dan mengumpulkan 100 hadis yang semuanya itu adalah hadis-hadis yang pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. 100 hadis yang semuanya itu pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bukan hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad misalnya atau Al-Imam yang lainnya, tapi hadis-hadis yang sudah pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maksudnya Al-Imam Al-Bukhari mengenal dan mengetahui riwayat-riwayat ini. Akhirnya dikumpulkanlah 100 hadis dari riwayat beliau, kemudian dipilihlah 10 orang masing-masing mewakili 10 hadis. Kemudian mereka robah-robah hadis tersebut. Matan hadis ini, lafaz hadis ini digantikan dengan hadis yang ini. Sanadnya diotak-atik. Sanadnya sudah dicampur baur antara matan dengan sanad yang berbeda. Nah, masing-masing dari satu orang akan mengajukan 10 hadis ini kepada Imam Al-Bukhari. Akhirnya dibikinlah sebuah majelis yang dihadiri oleh para ulama al-muhaddits, al-muhaddithin di kota Baghdad dan juga dihadiri oleh para tullabul ilm, para penuntut ilmu hadis, dan kemudian maju satu orang dan menyampaikan kepada Imam Al-Bukhari hadis-hadis tersebut. Ketika dibacakan hadis yang pertama, yang tadi kita sudah sebutkan bahwa hadis-hadis ini yang akan dibacakan adalah hadis-hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Satu orang maju dan menyampaikan satu hadis. Kemudian Imam Al-Bukhari komentarnya bagaimana? La arifu. Saya tidak tahu hadis ini. Hadis yang kedua disampaikan juga la arifu, kata jawaban dari Imam Al-Bukhari. Saya enggak kenal dan saya tidak tahu. Sampai hadis yang ke-10. Nah, barakallahu fikum, beliau hanya menjawab dengan kata la'arifu, saya enggak tahu hadis ini. Nah, orang-orang yang dangkal ilmunya yang hadir ketika itu, nah, barakallahu fikum, mulai meragukan tentang berita yang sampai kepada mereka tentang Al-Imam Al-Bukhari. Ternyata hanya seperti ini saja, dibacakan hadis dia enggak tahu, padahal hadis ini diriwayatkan oleh beliau, pernah diriwayatkan. Namun orang-orang yang hadir ketika itu yang memiliki pemahaman yang bagus dan keilmuan yang tinggi dalam bidang hadis mulai barakallahu fikum sadar dan mengetahui tentang kebenaran berita tersebut. Sampai 10 orang menyampaikan hadis barakallahu fikum, beliau hanya menjawab la arifu. Kemudian setelah selesai mereka membacakan hadis sampai yang hadis yang ke-100, beliau mengatakan, adapun anta, kamu tadi menyembacakan hadis yang pertama begini dan begitu, yang benar adalah begini dan begitu sampai 10 hadis. Kamu orang yang kedua membacakan hadis yang pertama sampai yang ke-10, yang benar adalah begini dan begitu. Barakallahu fikum. Ingat. Dan tidak terbalik antara hadis yang kedua dengan hadis yang pertama, antara orang yang pertama dengan orang yang kedua. Tidak terbalik. Nah. Ini barakallahu fikum tingkat atau kuatnya hafalan dari al-Imam Al-Bukhari. Nah, ayatun min ayatillah. Salah satu tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu sangat kurang ajar sekali. Nah, sebagian orang yang mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Kita ini laki-laki, mereka itu laki-laki, kita juga laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Mulai mereka meragukan keabsahan sahih al-Imam Al-Bukhari. Mereka menyebutkan celaan-celaan terhadap al-Imam Al-Bukhari wal'iyadzu billah. Hadza ta'nun fil ulama. Luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Sangat berbahaya sekali kalau seandainya diotak-atik kehormatan para ulama, terkhusus ulama al-kibar, ulama al-muhaddisin. Al-muhim. Naam. Hadis tentang tahlilul lihyah disahihkan oleh al-Imam dan dihasan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. 6. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadzal hadits wa in kana fi sanadihi maqal, lakin lahu turukun katsira wa syawahidu tadullu ala annahu yartaki ila darajatil husni ala qalli darajatih wa ala hadha fayakunu tahlilul lihyah al-kathifah sunnah. Nah, sunnah bukan wajib ya, barakallahu fikum. Bahwa walaupun pada hadis ini terdapat pembicaraan pada sanadnya, akan tetapi dikarenakan banyaknya jalur periwayatan hadis ini yang saling menguatkan sehingga derajat hadis ini naik peringkat kepada derajat hasan. Nah, derajat yang paling rendah kata al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu mengusap menyela-nyela al-lihya, nah, hukumnya sunnah. Lihya al-kathifah. Lihya al-kathifah. Adapun kalau seandainya lihyahnya itu tipis, maka tidak disunnahkan. Barakallahu fikum. Kemudian wa minhu al-madmadah, dan termasuk diantara membasuh wajah dan al-istinsyak, barakallahu fikum, adalah termasuk diantara membasuh wajah adalah al-matmadoh, berkumur-kumur, dan al-istinsyak. Al-istinsyak, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kenapa demikian? Karena al-fam, mulut dan hidung bagian dari wajah. Walaupun penyebutannya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6, namun para sahabi, para sahabat Rasulullah SAW yang mensifati tata cara wudu Nabi, yang mempraktekkan tata cara wudu Nabi SAW, diantaranya adalah Abdullah bin Zaid, Uthman bin Affan, barakallahu fikum, kemudian juga Ali bin Abi Thalib. Tiga orang sahabat ini yang paling banyak dikenal tentang periwayatan hadis tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6. Menyebutkan, semuanya menyebutkan tentang al-matmadah wal istinsyak. Al-matmadah wal istinsyak, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Sehingga oleh karena itu berkumur dan al-istinsyak bagian dari wajah yang harus dibasuh barakallahu fikum, dan termasuk hukumnya wajib dan termasuk diantara rukun dari wudu. Kalau seandainya dia meninggalkannya maka wudunya tidak sah. Kemudian yang kedua, rukun atau fardu yang kedua, kewajiban yang kedua, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Berdasarkan firman Allah di qaulihi ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan-tangan kalian sampai ke siku. Nah, sampai ke siku. Siku, maksud dari ayat ini sampai ke siku bukan berarti bahwa siku ini tidak masuk dari bagian yang harus dibasuh ketika membasuh tangan ketika berwudu. Bahkan siku ini masuk dari anggota wudu yang harus dibasuh. Nah, karena sebagian orang berpendapat bahwa barakallahu fikum, siku tidak masuk. Dia hanya sebagai batas basuhan saja yang harus kita basuh. Nah, maka pendapat ini salah. Dikarenakan Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat yang mensifati wudunya Nabi SAW, diantaranya adalah Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Zaid, menyebutkan sampai-sampai beliau membasuh tangan beliau, diantara mereka sampai menyebutkan bahwa sampai-sampai Rasulullah SAW membasuh tangan beliau hampir sampai ke bahu. Menunjukkan bahwa siku termasuk dari bagian yang harus dibasuh ketika berwudu. Kemudian yang ketiga adalah mashur ra'si kullihi ma'al udhunaini. Mengusap rambut, mengusap kepala semuanya, dan sekaligus mengusap dua telinga. Liqaulihi ta'ala wamsahu biru'usikum, berdasarkan firman Allah wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Perbedaan antara mengusap dengan membasuh, mengusap itu tidak diharuskan untuk mengalirkan air. Beda dengan membasuh. Kalau membasuh itu harus dialirkan airnya. Tapi kalau mengusap itu tidak diharuskan. Cukup dia membasahkan tangannya dan mengelapkan tangannya yang basah tersebut pada bagian yang diharuskan untuk diusap. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Allah Subhanahu wa taala ketika pada bagian kepala ini Allah Subhanahu wa taala mengharuskan untuk diusap bukan dibasuh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum pada bagian kepala ketika berwudu mengharuskan untuk diusap bukan dibasuh? Barakallahu fikum. Karena kalau seandainya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, karena kalau seandainya dibasuh maka ini akan memberatkan, terutama kalau seandainya rambutnya banyak, rambutnya tebal atau panjang, dan terkhusus apabila kalau seandainya pada musim dingin, maka ini akan memberatkan. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki barakallahu fikum suatu yang berat terhadap hambanya, sebagaimana yang disebutkan di akhir ayat di dalam surat Al-Maidah tadi, ayat yang ke-6, di akhir ayat Allah mengatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walaki yuridu liyutahhirakum bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki terhadap kalian min haraj, sesuatu yang memberatkan kalian. Allah tidak menghendaki sesuatu yang memberatkan kalian. Barakallahu fikum. Batasan kepala yang harus kita usap, Naam. Batasan kepala yang harus kita usap, batasannya adalah min mana biti sya'ril mu'tad, mulai dari awal tumbuh rambut yang mu'tad, yang standar. Naam. Atas panjangnya sampai pada belakang. Bakhir, batas akhir tumbuhnya rambut yang mu'tad, yang standar. Naam. Barakallahu fikum. Adapun lebarnya adalah minal udhun ilal udhun, minal khalat. Naam, dari balik ini, dari kuping sampai ke kuping, dari kuping kanan sampai ke kuping kiri. Naam, yang harus diusap ketika mengusap kepala. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, fal bayad. Naam. Fal bayad, daging, kulit antara kuping dengan rambut, nah di belakang kuping ini, nah bayal, bagian yang tidak ditumbuhi rambut, nah kulit di belakang kuping ini sampai ke batas tumbuhnya rambut, itu juga harus diusap. Nah, karena batasan dari rambut atau kepala yang harus kita usap tadi apa? Minal uzun ilal uzun, mulai dari kuping kanan sampai ke kuping kiri. Sehingga oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama, fal bayal, yaitu daging, kulit yang tidak ditumbuhi rambut. Nah, itu juga harus diusap karena termasuk dari kategori atau definisi yang baru saja kita sebutkan. Nah. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau seandainya dia hanya mengusap nam nasiah ubun-ubunnya saja? Nah, kama sebagaimana yang kita saksikan dan kita lihat banyak dari saudara-saudara kita yang berwudu seperti ini. Nah, enggak satu kali tapi berkali-kali, tiga kali. Hanya mengusap bagian depan saja, diangkat kolam suhanya, pecinya, kemudian diusap begini saja. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana? Maka yang seperti ini tidak cukup. Sehingga oleh karena itu wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah. Barakallahu fikum. Yang pertama, karena dia khilafus sunnah, menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara para sahabat yang mensifati wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengusap hanya sebagian dari rambutnya, hanya sebagian dari kepalanya. Nah. Dan juga wamsahu biru'usikum. Antum lihat ayat wamsahu biru'usikum. Di dalam kitab wamsahu biru'usikum ada huruf jar. Ada huruf jar. Apa huruf jar di situ? Mana huruf jarnya? Ba, bi. Nah, bi. Ya, bagi ikhwan yang belajar bahasa Arab paham insyaallah wamsahu biru'usikum. Nah, mereka mengatakan bahwasanya ba ini maksudnya tab'id. Maksudnya kalau diartikan sebagian. Nah, maknanya hampir sama dengan min. Min at-tab'idiyah, yaitu sebagian. Barakallahu fikum. Kalau min wajar. Kalau lafadznya itu menggunakan min at-tab'id, kalau diartikan sebagian, misalnya wamsahu min ru'usikum misalnya, mungkin pendapat yang demikian itu masih ada wajah, masih ada barakallahu fikum sisi benarnya. Namun lafaz ini menggunakan bi, menggunakan ba. Dan dalam bahasa Arab ba itu tidak pernah datang dengan makna tab'idiyah. Ba dalam bahasa Arab huruf jar ba. Naam. Antum kalau nanti belajar nahwu insyaallah akan dipelajari. Naam, min itu maknanya apa? Bi itu maknanya apa? Fi itu maknanya apa? Ala itu maknanya apa? Naam. Ba tidak pernah dalam bahasa Arab dia datang dengan makna at-tab'id, sebagian. Kalau diartikan usaplah sebagian dari kepala kalian. Nah, tidak pernah dalam bahasa Arab ba itu datang dengan makna at-tab'id, kalau diartikan sebagian. Nah, sehingga ditambah lagi para sahabat yang mensifati wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan demikian. ketika mereka menyebutkan tentang atau mencontohkan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu melihat di dalam kitab-kitab hadis. Naam, Bulughul Maram, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga Sunan Nabi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, tidak ada. Adapun hadis 6, hadis barakallahu fikum, hadis adapun hadis Mughirah bin Syu'bah, 6, hadis Mughirah bin Syu'bah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha binasiyatihi wa 'alal imamah wa 'ala kuffaihi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap nasiyahnya, ubun-ubunnya, dan mengusap di atas imamahnya, sorbannya. Nah, barakallahu fikum. Mengusap di atas ubun-ubunnya dan mengusap di atas sorbannya. Ada hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Naam. Bagaimana mensikapi hadis ini? Hadis ini ikhwani fiddin diperbolehkan, makna hadis ini diperbolehkan bagi seseorang ketika berwudu hanya mengusap, cukup dengan mengusap nasiyah ubun-ubunnya kalau seandainya dia menggunakan imamah, menggunakan sorban. Nah, menggunakan sorban. Barakallahu fikum. Nah, kalau seandainya dia tidak pakai sorban, enggak pakai imamah. Nah, karena di dalam syariat diberikan keringanan ketika seseorang berwudu apabila dia menggunakan sorban, menggunakan imamah, boleh dia tidak mengusap keseluruhan kepala, cukup dia mengusap ubun-ubunnya kemudian dilanjutkan dengan mengusap seluruh imamahnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mengusap kedua telinganya. Nah, jadi hadis Mughirah bin Syu'bah tadi yang baru saja kita sebutkan, maknanya adalah boleh bagi kita untuk mengusap di atas ubun-ubun kalau seandainya kita menggunakan imamah, menggunakan sorban. Kalau seandainya kita tidak menggunakan imamah, barakallahu fikum, maka harus bagi kita untuk mengusap rambut, mengusap kepala keseluruhan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ilahuna, sampai di sini masih ada pembahasan tentang mengusap kepala, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.